Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan lanjutkan dars pada kitab Riyadus Salihin bab fadlil wudu, bab keutamaan wudu. Malam hari ini kita akan membaca hadis yang ke-1031. Hadis nomor 1031. Tentang keutamaan wudu. Kita baca, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan ghurrah muhajjalin, ghurran muhajjalin. Apa itu ghurran muhajjalin? Nanti akan kita jelaskan. Min atharil wudu, dikarenakan bekas dari wudu. Yakni disebabkan wudu yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka nanti pada hari kiamat memiliki tanda yang berbeda yang tidak dimiliki oleh umat yang lain sehingga dapat dibedakan. Perbedaannya bagaimana? Mereka memiliki ghurran muhajjalin, dalam keadaan ghurran muhajjalin. Lalu dilanjutkan, faman istata'a, maka barang siapa di antara kalian yang sanggup untuk memanjangkan ghurrahnya, cahayanya, falyaf'al, maka hendaklah dia melakukannya. Nah, maksud dari perkataan ini, barang siapa yang ingin melebihkan ketika dia membasuh tangan, yang mana tuntutan syar'inya sampai kepada siku, maka barang siapa yang ingin melebihkan untuk membasuh lebih dari batas siku, maka hendaknya dia melakukannya. Nah, yakni dia memperbolehkan untuk melebihkan ketika membasuh bagian-bagian dari anggota tubuh ketika berwudu. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apa makna ghurrah? Ghurrah adalah bayanul wajhi. Bayadul wajhi. Wajah yang putih. Yang bercahaya. Yakni cahaya pada wajah. Watahjil, adapun tahjil. Muhajjalin. Naam. Cahaya pada tangan dan kaki. Cahaya pada tangan dan kaki. Yakni umat Nabi Muhammad SAW, barakallahu fikum, pada yaumal kiamah, mereka memiliki tanda khusus yang tidak dimiliki oleh umat lain. Yaitu wajah dan tangan. Begitu pula kaki mereka bercahaya. Hal itu disebabkan wudu yang mereka lakukan ketika mereka berada di dunia ini. Dan tanda ini hanya khusus dimiliki oleh umat Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarata faqala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kuburan, pemakaman. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Assalamualaikum daru qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun." Assalamualaikum tempat kaum mukminin, tempat tinggal kaum mukminin, dan sesungguhnya kami insyaallah akan berjumpa dengan kalian. Wadittu anna qatra'aina ikhwanana. Saya ingin untuk melihat atau berjumpa dengan saudara-saudara kita. Kata Rasulullah, beliau ingin bertemu dan berjumpa dengan saudara-saudaranya, yakni kaum muslimin. Lalu para sahabat berkata, "Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah?" Bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasul? Naam, Nabi mengatakan ingin berjumpa dengan saudara-saudaranya. Para sahabat bertanya, "Bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasul?" Naam. Kita sudah berjumpa. Naam. Qala antum ashabi. Rasulullah berkata, menjawab, kalian adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna alladina lam ya'tu ba'du. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Sementara saudara-saudara kita adalah orang-orang yang belum datang. Yang nanti datangnya setelah kita tiada. Nah, yakni umat setelah Nabi Muhammad SAW. Generasi setelah Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat bertanya, "Kaifa ta'rifu man lam ya'tu ba'du min ummatika ya Rasulullah?" Nah, bagaimana cara engkau mengetahui umat yang belum datang dari umatmu wahai Rasulullah? Engkau kan belum tahu bagaimana cara engkau membedakan ini umatmu dan ini bukan umatmu. Lalu Rasulullah mengatakan, "Ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina dhahray khailin duhmin buhmin." Bagaimana pendapatmu kalau seandainya seseorang memiliki kuda yang mana pada wajah dan kakinya berwarna putih? Ada warna putih pada kepalanya, kemudian pada kaki-kakinya ada warna putih. Yang berada di antara kuda-kuda yang hitam legam. Ada satu ekor kuda yang memiliki tanda khusus. Pada kepalanya ada warna putih, pada kaki-kakinya ada warna putih. Berada di antara atau di tengah-tengah kuda-kuda yang hitam semua warnanya. Ala ya'rifu khailahu? Bukankah dia akan mengenal kudanya? Para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina min atha min alwudu wa ana faratuhum 'ala alhaudi." Sesungguhnya mereka akan datang dalam keadaan ghurran muhajjalina min alwudu. Ghurran muhajjalin, wajah, tangan dan kaki-kaki mereka bercahaya dikarenakan wudu. Dan saya akan mendahului mereka sampai ke telaga, sampai kepada haud yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Barakallahu fikum. Maka dari hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi kemudian ditambah dengan hadis yang baru saja kita sampaikan menjelaskan kepada kita semua kekhususan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad. Mereka memiliki tanda khusus. Hal itu dikarenakan wudu yang mereka lakukan. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, "Siman laisat li ghairikum." Bahwasanya tanda ini tidak dimiliki oleh umat selain kalian. Pada wajah, tangan, dan kaki mereka, memiliki cahaya, akan bercahaya. Sehingga hal ini menjadi tanda yang dapat dilihat pada hari itu. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan wudu. Kemuliaan dan keutamaan amalan wudu yang kita lakukan setiap hendak melakukan ibadah sholat. Bahwasanya anggota wudu, anggota tubuh yang kita basuh ketika berwudu, akan datang pada hari kiamat dengan bercahaya. Barakallahu fikum. Lalu perkataan, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa yang ingin memanjangkan cahayanya, falyaf'al, yakni yang ingin memanjangkan basuhannya, melebihkan basuhannya, falyaf'al, maka hendaknya dia melakukannya. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hadil jumlatu laysat min kalamin nabi. Kalimat ini bukanlah ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal hiya min kalami Abi Hurairah. Bahkan ini merupakan ucapan dari Abu Hurairah, bukan ucapan Nabi. Sehingga apabila hal ini disandarkan kepada Nabi, maka ini tidak benar. Dan dijadikan sebagai dalil dibolehkannya untuk melebihkan basuhan dan bahkan dianjurkan untuk melebihkan basuhan dari batas yang telah ditentukan. Nah, lalu dia berlandaskan dengan lafaz yang ada pada riwayat ini. Maka pendapat ini salah, dalilnya juga salah. Kenapa demikian? Karena ini adalah perkataan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, bukan dari ucapan Nabi. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan di dalam Nuniyahnya, wa Abu Hurairah qala dha min kisihi. Dan Abu Hurairah mengucapkan ini dari kantongnya. Ini ucapan yang keluar dari kantongnya, bukan dari ucapan Nabi. Sumbernya dari kantongnya Abu Hurairah sendiri. Faghada yumayyizuhu ulul irfani. Maka seketika ulul irfan, para ulama ahlul hadith, berupaya untuk memisahkannya. Nah, mana yang ucapan Nabi? Ucapan Nabi sampai yang mana? Kemudian setelahnya ucapan siapa? Dipisahkan oleh ulul irfan. Wa italatul qurrat laisa bimumkinin aydan. Memanjangkan ghurrat ini juga tidak mungkin. Wa hadza wadihut tibyani. Dan ini jelas penjelasannya. Nah, maksudnya, nah, kita dianjurkan untuk membasuh sebagaimana batas yang telah ditentukan di dalam syariat. Nah, faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian. Apa itu wajah? Nah, minal uzun ilal uzun. Lebarnya itu dari telinga sampai ke telinga, batasannya. Lalu dari kepala, min manabiti sya'ril mu'tad. Nah, sampai ilal dhikn, sampai ke dagu. Mulai dari awal tubuhnya rambut yang standar, yang normal, sampai dengan dagu. Ini kepala. Wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuhlah tangan kalian sampai dengan siku. Wa aydiyakum ilal marafiq. Barakallahu fikum. Begitu pula ketika membasuh kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain. Basuhlah kaki kalian sampai dengan ka'bain. Nah, kedua mata kaki. Inilah yang dianjurkan di dalam ayat dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada riwayat yang sahih satupun dari Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat yang menceritakan tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melebihi sampai batas yang telah ditentukan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu pendapat yang mengatakan boleh, nah, kita bantah bahwasanya barakallahu fikum, riwayat tersebut tidak benar kalau disandarkan kepada Nabi. Akan tetapi itu adalah ucapan dari Abu Hurairah. Yang kedua, naam, para sahabat yang menceritakan tentang wudunya Nabi, mulai dari Abdullah bin Zaid, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan yang lainnya dari para sahabat, naam, mereka mencontohkan wudu Nabi SAW ketika membasuh, mereka hanya membasuh wajah. Naam, ketika membasuh tangan hanya sampai kepada siku, membasuh kaki hanya sampai kedua mata kaki. Naam, barakallahu fikum. Inilah kemuliaan yang sesungguhnya apabila kita menjalankan syariat Islam sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad SAW. Tidak kita melebihkan dari apa yang telah diajarkan, begitu pula kita tidak mengurang-ngurangi. Itulah kesempurnaan dari Islam. Naam, kebenaran dari Islam apabila kita menjalankan syariat sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad SAW. Maka sungguh sangat mulia sekali umat Nabi Muhammad, yang hal ini kita jadikan sebagai sebuah kebanggaan. Kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena nanti pada yaumul kiamah, umat Nabi Muhammad, mereka akan memiliki tanda khusus yang menjadikan mereka lebih mulia dari umat yang lainnya. Karena tanda tersebut, yang mana tanda tersebut diakibatkan dari al-wudu yang mereka lakukan setiap menjelang hendak sholat. Naam, barakallahu fikum. Hadits berikutnya dari Abu Hurairah, hadits yang ke-1032 dari Abu Hurairah, dia berkata, sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar kekasihku, yaitu Nabi Muhammad SAW, dia bersabda, tablughul hilyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudu. Sampai al-hilyah, naam, perhiasan, naam, dari seorang mukmin sampai kepada wudu yang mereka lakukan. Cahaya dari seorang mukmin, bagian tubuh yang bercahaya, naam, dari seorang mukmin, yaitu pada bagian tubuh yang dia gunakan ketika berwudu, yang dia basuh ketika berwudu. Ini makna atau maksud dari hadits ini. Al-hilyah itu artinya perhiasan. Naam. Hilyah itu perhiasan, bisa dari emas, bisa dari permata, bisa pula dari perak. Nah, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahwasanya ahlul jannah mereka akan dihiasi. Yuhallawna fiha min asawira min zahabin walu'lu'a. Mereka akan dihiasi di dalamnya, di dalam jannah, dari gelang-gelang. Dihiasi dengan gelang-gelang dari emas dan permata. Sebuah kalung misalnya, walaupun kalung itu terbuat dari besi, akan tetapi apabila kalung tersebut dihiasi dengan permata yang mahal, yang indah, yang berkilau, dihiasi dengan batu mulia, akan menjadikannya indah. Nah, barakallahu fikum. Begitu pula seorang mukmin nanti pada hari kiamat, mereka akan dihiasi, laki dan perempuan, mereka akan dipakaikan naam, perhiasan kepada mereka, baik itu dari emas ataupun perak ataupun permata. Naam, barakallahu fikum. Sehingga mereka mendapatkan kemuliaan pada hari kiamat. dan perhiasan tersebut haitsu yablughul wudu, sampai kepada batas wudu, sampai kepada batas wudu. Tangan sampai ke sikunya akan dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini adalah janji yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan kemuliaan. Lalu hadis berikutnya dari Utsman bin Affan, hadis yang ke-1033. Dari Utsman bin Affan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsana wudu. Barang siapa yang berwudu lalu dia membaguskan wudunya. Apa maksud membaguskan wudunya? Yaitu dia berwudu sesuai dengan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kharajat khotayahu min jasadihi, maka akan keluar kesalahan-kesalahannya dari tubuhnya. Hatta takhruja min tahti adfarihi, sampai kesalahan-kesalahan tersebut keluar dari bawah kukunya. Sampai kesalahan tersebut mengalir dan keluar dari bawah kuku-kukunya. Nah, maka dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya wudu menjadi sebab kafarah dari dosa yang pernah kita perbuat. Nah, bahkan yang paling kecil pun, dari tempat yang tersembunyi, akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan hatta takhruja min tahti athfarihi, sampai keluar kesalahan tersebut dari bawah kuku-kukunya. Nah, barakallahu fikum. Dan yang seperti ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sering kita jelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan kafarah dari dosa-dosa dari setiap amalan yang kita lakukan, karena di dalam syariat ini sering disampaikan sebagai motivasi untuk kita beramal. Salah satu motivasinya adalah akan dihapuskan dosa-dosanya. Maka kita katakan bahwasanya yang dimaksud dengan dosa-dosa ini adalah as-shagha'ir, dosa-dosa kecil, shagha'irudz dzunub, bukan al-kaba'ir, bukan kabairuz dzunub. Kenapa demikian? Karena al-kabair butuh taubat, sehingga dosa itu terhapuskan. Jadi yang dimaksud di sini adalah shagha'irudz dzunub, dosa-dosa kecil saja. Adapun al-kabair butuh taubat dengan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh para ulama tentang syarat-syarat taubat. Tapi dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, apabila dia sering melakukan al-fadha'il, kemuliaan atau keutamaan-keutamaan dari sebuah amalan, maka dosa-dosa kecilnya akan terhapus hingga sampai tidak tersisa lagi dosa-dosa kecilnya yang belum terhapuskan. Tidak ada yang tersisa. Maka apabila keadaan seperti ini, kita harapkan bahwasanya setelah itu dosa-dosa besarnya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita telah membacakan 3 hadis tentang keutamaan wudu. 6. Barakallahu fikum. Hal ini menunjukkan kepada kita semua bahwasanya wudu min afdalil ibadat, termasuk dari ibadah-ibadah yang paling utama. Dan ketika berwudu dianjurkan bagi setiap orang untuk berniat bahwasanya hal ini kita lakukan dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa, niat. Niat itu penting. Nah, karena niat amalan yang sepele menjadi besar. Karena niat amalan yang besar menjadi ringan. Nah, itu efek dari sebuah niat. Seseorang sholat berjamaah di belakang satu imam, sama-sama berada di saf terdepan, waktu datangnya pun juga sama. Nah, akan tetapi karena niat, masing-masing dari keduanya memiliki, salah satu dari keduanya memiliki kemuliaan yang lebih besar daripada yang lainnya. Yakni dalam artian, pahala yang satunya lebih besar dari yang satunya lagi. Hal itu dikarenakan niat yang ada pada kalbunya. Maka oleh karena itu, ikhwan fillah, dalam setiap ibadah, niat itu penting. Dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apabila seseorang berwudu, akan tetapi ketika dia berwudu, dia tidak ingat akan kemuliaan sebuah amalan. Nah, amalan wudu tersebut seperti memiliki ghurrah tahjil, ghurran tahjil, muhajjalin, atau dosa-dosanya akan terhapusi. Dia tidak ingat. Yang penting dia ketika mau sholat, dia wajib untuk berwudu. Barakallahu fikum. Nam dikatakan oleh beliau, sama saja. Apakah dia ingat akan kemuliaan tersebut dan keutamaannya atau tidak, maka dia akan insya Allah akan mendapatkan kemuliaan tadi. Akan tetapi apabila dia ingat, maka ini lebih mulia dan lebih utama. Nah, ingat, wudu itu ada kemuliaan seperti ini. Pahalanya begini dan begitu. Sehingga ketika dia berwudu, dia berharap dosanya dihapusi. Nah, kemudian dia juga berharap bahwasanya nanti dia memiliki cahaya pada bagian dari anggota tubuhnya. Nah, dia mendapatkan perhiasan pada anggota tubuhnya sebagai tanda sebuah kemuliaan pada dirinya. Nah, kalau dia berharap demikian, maka tentunya lebih mulia dan lebih utama. Nah, karena kita diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk banyak berharap di dalam setiap ibadah. Salah satunya adalah man soma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan yang didasari dengan iman dan ihtisab, berharap pahala dari Allah, maka akan dihapusi dosa-dosanya. Barakallahu fikum. Ud'u rabbakum. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, beribadah kepadanya tamaan, dengan rasa harap. Berharap kepada Allah Azza wa Jal. Siapa yang memerintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah dengan kita berharap ketika beribadah akan mengurangi niat kita? Lah, sama sekali. Tidak akan mengurangi keikhlasan kita. Justru kita dianjurkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berharap pahala darinya. Kita sadarkan diri kita ini bahwasanya kita itu betul-betul butuh pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha dermawan, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Sangat-sangat dermawan terhadap hamba-hambanya. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita beribadah kepadanya. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Barakallahu fikum. Hadis ke 1034. wa anhu, dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddo mithla wudu'i hadha. Saya melihat Rasulullah berwudu seperti wuduku ini. Kemudian setelah itu dia berkata, yakni Utsman mengatakan, saya pernah melihat Rasulullah berwudu seperti wuduku ini. Jadi Utsman mencontohkan sebuah wudu, mulai dari membasuh tangan sampai dengan membasuh kedua kaki di hadapan murid-murid beliau. Lalu setelah itu, beliau mengatakan Rasulullah pernah berwudu seperti wuduku ini. Dan dia berkata, Rasulullah berkata, man tawaddaa hakadza. Barang siapa yang berwudu seperti ini. Perhatikan, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Pada contoh yang telah dicontohkan oleh Utsman bin Affan. Ketika membasuh tangan, beliau membasuh sampai siku. Ketika membasuh kaki, beliau membasuh sampai kedua mata kaki. Ini yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan, tidak dilebih-lebihkan. Tidak dilebih-lebihkan. Lalu beliau mengatakan man tawaddaa hakadza, barang siapa yang berwudu seperti ini. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjidi nafilatan. Dan salatnya, begitu pula langkah dia, jalan dia menuju ke masjid, nafilatan, sebagai tambahan. Tambahan untuk penghapus dosa. Jadi setelah dia berwudu, dosanya akan diampuni oleh Allah. Kemudian ketika dia melangkah ke masjid, begitu pula ketika dia melaksanakan sholat, maka langkah dan sholat yang dia perbuat setelah berwudu tadi sebagai nafilah. Apa maksud dari nafilah di sini adalah zaidah, sebagai tambahan. Tambahan untuk penghapus dosa-dosanya. Nanti akan kita jelaskan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah tentang makna dari nafilah. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nawawi tentang keutamaan wudu. Barakallahu fikum. Diceritakan pada hadis tersebut bahwasanya beliau membasuh telapak tangannya 3 kali, lalu dia berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya sebanyak 3 kali dengan 3 kali ambil air. 3 kali ambil air. Bukan 1 kali ambil air dan itu dilakukan sampai 3 kali. Tapi hal itu dilakukan 3 kali. Dengan 3 kali mengambil air. Wa ghassala wajhahu salatan. Dan beliau membasuh wajahnya 3 kali. Wa ghassala yadaihi ilal mirfaqaini salasan. Dan dia membasuh tangannya sampai siku. Lihat. Membasuh tangannya sampai apa? Sampai siku. 3 kali. Lalu dia mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Dia mulai dari bagian depan sampai ke belakang. Kemudian dia kembalikan. Lalu dia mengusap kedua telinganya. Dan dia membasuh kakinya. 3 kali sampai ke mata kaki. 6. Ini contoh wudu yang ditirukan oleh siapa? Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan mengatakan inilah wudu 6 yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan Nabi Muhammad berpesan. Barang siapa yang berwudu dengan wuduku ini, 6 maka akan diampuni dosa-dosanya. Dan sholat, begitu pula langkah dia menuju ke masjid sebagai nafilah. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa akhadhan ulama min dzalika annahu yastahibbu liman asbagha al-wudu'a an yusalliya rak'atain wa tusamma sunnatal wudu. Sawa'an fis sabah awil masa' fil laili awin nahar. Berdasarkan hadis ini, para ulama mengambil sebuah istimbat, yaitu dianjurkan bagi orang yang telah menyelesaikan wudu untuk sholat dua rakaat. Dianjurkan untuk melaksanakan sholat dua rakaat, dan ini dinamakan dengan sholat sunnatul wudu. Entah itu pagi atau petang, malam atau siang, nam ba'dal fajar atau ba'dal asr, baik itu ba'dal fajar ataupun ba'dal asr. Nah, kenapa? Padahal itu adalah waktu-waktu yang makruh. Nah, tapi tetap dianjurkan dan diperbolehkan bagi dia untuk melakukan sholat tadi. Padahal itu adalah waktu makruh. Kenapa? Li'annaha sunnatun laha sababun. Dikarenakan ini adalah amalan sholat yang hukumnya sunnah yang memiliki sebab. Nah, yang memiliki sebab. Sebabnya apa? Karena baru menyelesaikan wudu. Atau antum masuk ke masjid, sholat dua rakaat, entah itu pagi atau petang, siang atau malam, yang kita sebut dengan sholat apa? Tahiyatul masjid. Dan sholat ini juga memiliki sebab. Jadi, sholat yang dilarang atau yang dimakruhkan pada waktu-waktu karoha adalah sholat-sholat yang tidak memiliki sebab. Apa saja itu contohnya? Contohnya adalah seperti sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlakoh. Nah, antum sekarang tiba-tiba ingin sholat dua rakaat bertakarruf kepada Allah, ingin melakukan dua rakaat sholat kepada Allah. Tidak mengapa. Dengan diniatkan bahwasanya ini adalah sunnah mutlakoh. Sholat sunnah mutlakoh. Tengah malam atau siang hari, nah, tiba-tiba dia ingin melaksanakan sholat, gak apa-apa berdiri, sholat. Nah, ini dinamakan dengan sunnah mutlakoh. Nah, sholat sunnah mutlakoh inilah yang salah satu yang dilarang ketika waktu-waktu karohah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian tadi kita jelaskan bahwasanya makna dari nafilah adalah zaidah. Nah, zaidah sebagai tambahan penghapus apa? Dosa, penghapus dosa. Tadi disebutkan di awal hadis apa? Wudu sebagai apa? Pengwudu seperti wudunya Rasul akan menghapuskan dosa. Nah, barakallahu fikum. Begitu pula langkah ke masjid dan sholat yang kita lakukan di masjid. Nah, baik itu adalah sholat sunnah ataupun sholat wajib, akan menjadi sebagai tambahan penghapus dosa-dosa yang pernah kita miliki. Nah, barakallahu fikum. Ilahuna, sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan fi liqa'il ati. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.